Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Akhirnya hari yang ditunggu itu tiba setelah kita menuntaskan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Tibalah saatnya kita masuki satu Syawal 1440 Hijrah. Datanglah Idul Fitri, hari kembali kita untuk menikmati hidangan, hari kembali kita untuk menggapai kesucian setelah berusaha membersihkan segala yang kotor dalam diri kita selama Ramadan sepenuhnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan segala kotoran yang melekat pada diri kita dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan yang terpenting adalah semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, membimbing untuk lebih baik menjalani hidup sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang telah ditentukan. Itulah esensi dari Idul Fitri yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan Ramadan, berbahagialah, bertakbirlah kepada Allah. Bukan sekedar takbir, tapi takbir yang menghadirkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita dengan bertakbir itu, karena kita telah dibimbing selama Ramadan untuk lebih baik, untuk bertobat, untuk menangis, meningkatkan ibadah, untuk lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Semoga bekal itu bisa kita bawa sampai dengan hari-hari selanjutnya, sampai tiba masanya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahilham. Adi Hidayat mewakili keluarga besar kami, mewakili teman-teman di official, mewakili Quantum Akhir Institute, mewakili semua orang-orang yang tergabung dengan kita, menyampaikan selamat Idul Fitri 1440 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bikhair. Dan kami memohon maaf atas segala khilaf yang tentunya sebagai manusia itu pasti terjadi, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan saya pun membebaskan segala hal khilaf yang mungkin pernah terjadi bila itu terkait dengan kami ataupun keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.